Mitra Bisnis Kompas menulis Wali Kota Bogor memberi toleransi kepada pegawai negeri sipil yang bolos pada hari pertama dan kedua setelah cuti bersama Lebaran. Alasannya adalah untuk mengantisipasi susah mendapat tiket dan kena macet arus balik. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda? Intinya kalau pendapat saya tuh itu tidak bisa ditoleransi. Ya namanya pejabat publik, pelayanan publik semua udah tahu tanggal 5 masuk kantor gitu. Jadi dia tahu dong kalau dia tanggal 5 ya dia harusnya tanggal 4 udah ada di tempat dong kan gitu. Dan itu tidak pada tempatnya mentolerir seperti itu. Kalau mau begitu jangan kerja di pelayanan publik. Ini disiplin dong, harus apa? Menegakkan disiplin mas. Kalau ini semua orang seperti itu anak-anaknya nggak bisa dong. Semua orang tahu lebarannya itu tanggal berapa ya, sampai tanggal berapa kan. Cuti bersamanya udah tahu ditentukan 1 minggu kan. Jadi ya nggak ada toleransi. Selama kita masih mentoleransi kayak begitu, kita tidak akan jadi bangsa yang disiplin. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar hal seperti ini tidak terulang lagi? Harus sanksi tegas, Pak. Kalau perlu dipecat gitu loh. Itu jelas-jelas sudah begitu kan, udah kebiasaan begitu. Kalau pelayan publik aja nggak disiplin, gimana dia mau melayan publik dengan benar? Menurut Bapak, apa yang salah dengan PNS kita? Enggak, itu yang jelas mental daripada korpsnya, Mas. Waktu mereka masuk, itu kan sebenarnya seleksi juga tetap kan. Nah, mereka jadi rusak di dalam karena mental korpsnya yang jelek. Mental korpsnya menjadikan orang yang masuk PNS menjadi mentalnya seperti itu. Ada saran, Pak, mengenai masalah ini? Harus dilakukan, kalau menurut saya harus dilakukan ini, pemangkasan. Jadi harus dipilih lagi mana yang baik, mana yang jelek. Jadi nggak bisa seperti sekarang ini. Semua yang pandai, yang pintar dijadiin satu nggak bisa. Lalu ada saran untuk pemerintah agar dapat meningkatkan kinerja PNS, Pak? Dilakukan teguran ya. Dari Departemen Dalam Negeri harusnya memberikan teguran. Berarti kalau dia mentolerir seperti itu, berarti dia mentolerir semua orang untuk seenak-enaknya terhadap ketentuan yang sudah diberlakukan secara nasional. Demikian Haryadi Sukamdhani, saya Giri Sadewa.